satu dari malaikat. Dan Roh Kudus itu bukan Tuhan dalam ajaran mereka. Memang begitu luas dan panjang lebar kalau kita bicara tentang Tuhan. Jangankan bicara tentang Tuhan. Berbicara tentang manusia sampai hari ini pun belum selesai. Dari ilmu kedokteran tetap misteri apa itu fungsi usus buntu. Teori tentang kematian pun berubah-ubah. Yang terakhir itu kalau batang otak sudah tidak berfungsi, baru mati. Jadi teori tentang mati pun juga belum selesai. Bahkan kalau kita bicara tentang mati, mati itu juga ada gunanya. Kok bisa? Bahkan yang mati itu seperti memberikan hidup. Air ini benda mati. Tetapi air yang mati ini memberikan kehidupan, tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia. Tanpa benda mati ini, semua benda hidup pada mati. Jadi yang mati ini sebetulnya memberikan hidup. Semua yang kita makan, semua yang mati. Tidak ada orang makan daging ayam, ayam yang lari-lari masih hidup ditelan. Malah jadi mati. Jadi ayam mati itulah yang menghidupi orang hidup. Sayur-sayuran itu mati, kemudian itu menghidupi. Bahkan kalau kita bicara tentang pendapatan asli daerah DKI, pajak orang mati itu 1 tahun 4 juta katanya. Jadi kalau ada 1000 orang mati, maka PAD DKI Jaya itu 4 miliar. Berbahagialah gubernur kalau penduduk Jakarta banyak yang mati. Karena yang mati itu menghidupi, memberikan kontribusi. Rumah duka, kalau tidak ada orang mati, sepi. Yang membuat ramai rumah duka itu karena orang mati. Coba pergi ke rumah duka, tidak ada orang mati, sepi. Tapi begitu ada orang mati, dan banyak orang mati di rumah duka, tukang parkir hidup. Tukang bakso hidup. Pengurus yayasan hidup. Dan meriahnya rumah duka karena ada orang mati. Jadi mati itu sebetulnya memberikan kontribusi. 8 April yang akan datang, kita merayakan Paskah. Dan Jumatnya kita merayakan Jumat Agung. Dan di Golgota, Allah yang menjadi manusia itu berfirman, sudahlah kena mati. Dan kematian di Bukit Golgota bukan hanya memberikan kontribusi 50 tahun, 100 tahun. Dan puji Tuhan saya hari ini 61 tahun. Oleh karena benda-benda mati itu yang menghidupi saya sampai hari ini. Tetapi yang mati di Bukit Golgota itu memberikan kontribusi hidup kekal. Jadi mati itu sebetulnya memberikan hidup. Ajaran Alkitab. Dan kalau kita belajar dari pemeliharaan atau providensi Allah, seperti tadi saya katakan, yang mati-mati itu sebetulnya menghidupi. Benda-benda mati itu memberikan kontribusi yang begitu konstruktif untuk makhluk-makhluk hidup tetap hidup. Memang saya tidak mengajarkan supaya kalau kita meneriakkan yel-yel kepada pemimpin, mati kau, bukan. Jadi, mati, marilah kita lihat secara teologis. Bahwa justru puncak kematian Kristus, seperti diajarkan dalam 1 Korintus 15, ia mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Sehingga bagi orang Kristen, maut sebetulnya justru di dalam Kristus itu berubah menjadi hidup. Dikubah menjadi hidup yang kekal. Nah, bagaimana kita tahu itu? Itulah salah satu pekerjaan Roh Kudus. Nah, mari kita kalau kita lihat siapakah Roh Kudus itu yang adalah Allah sendiri. Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, dan saya akan bacakan sampai ayat 19. Ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kita pada minggu ini adalah dalam suasana dalam kalender gereja yang sebagian masih memelihara tradisi yang saya lihat cukup baik, ialah minggu ketiga Prapaskah, dan Paskah akan kita rayakan pada tanggal 8 April yang akan datang. Dengan tema keilahian Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang keilahian, tentang Allah, siapalah kita ini yang bicara tentang Tuhan? Seperti tadi saya katakan, bicara tentang manusia pun kita tidak selesai. Bicara tentang sejumlah teori pun tidak selesai. Bahkan bicara tentang mati pun juga tidak selesai. Nah, kalau bicara tentang Allah sebagaimana Tuhan ajarkan dalam Alkitab, ada sifat dua atribut utama dari Allah ialah sifat yang tidak terjangkau, ya, unapproachable, yang transcendent, dan sifat Allah yang imanen, sifat Allah yang nyata dalam realitas hidup sehari-hari. Yang puncaknya adalah inkarnasi. Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha ada, dan seterusnya, yang merupakan sifat transendensi Allah. Dan Allah itu yang kita kenal, bukan hanya Allah yang punya sifat transenden, Allah yang tak terjangkau, yang tak terpikirkan, yang tak terindra, yang di luar batas kemampuan manusia. Memang itu betul. Tapi Allah itu juga Allah yang hadir, Allah yang ada, Allah yang konkret nyata dalam kehidupan manusia. Yang puncaknya adalah inkarnasi. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, sebetulnya Abram itu bukan manusia yang mengenal Allah atau orang kafir sebenarnya. Jadi, yang namanya iman, yang namanya kepercayaan itu sebetulnya bukan berasal dari manusia. Karena meskipun Abram itu disebut bapak orang beriman, tapi bukan berarti bahwa iman itu produk manusia. Tapi justru sebaliknya, kepercayaan itu berasal dari Allah. Allah yang pertama kali mempercayai manusia, bukan manusia yang percaya kepada Allah. Abram tidak mencari Allah. Abram tidak mengerti Allah. Abram belum percaya Tuhan, tetapi Tuhan lebih dulu mempercayai Abram. Itulah basic understanding iman sebetulnya. Jadi Tuhanlah, maka saya seringkali mengingatkan mahasiswa bahwa teologi itu starting point-nya, focusing point-nya, dan finishing point-nya itu theos and logos, itu baru teologi yang betul. Tapi kalau teologi itu kita berangkat dari empirical atau berasal dari pengalaman manusia, itu bisa jadi hanya merupakan psikologi. Bisa jadi itu hanya merupakan pengalaman humanisme, humanistik. Jadi itu bukan teologi. Ya, seringkali kita terjebak di dalam paham-paham yang humanistik, antropologis, psikologis, dan bukan teologis. Sebab kalau paham teologi itu sungguh-sungguh berasal, bersumber dari Allah. Kepercayaan pun juga bersumber dari Allah. Allah menginvestasikan kepercayaan itu kepada manusia, kepada Abram. Lepas dari Abram itu sejumlah kekurangan dan kelemahan Abram. Tuhan tidak pernah membatalkan investasi itu. Abram punya kelemahan. Ya, memanipulasi istrinya sebagai itonya katanya waktu di Mesir. Tetapi kebohongan Abram tidak membatalkan kepercayaan Allah kepada manusia. Itu yang patut disyukuri, dengan 1000 lidah pun tidak cukup kita mensyukurinya. Kemudian anak Abraham siapa? Ishak pun juga orang yang punya kelemahan. Gampang dibohongi anaknya. Apalagi anaknya namanya Yakub. Artinya saja sudah membohong. Jadi sungguh-sungguh lihai membohongi. Dan Ishak gampang dibohongi. Ishak dibohongi oleh Yakub. Suaranya sih seperti Yakub, tapi tubuhnya seperti Esau. Kira-kira siapa? Ya, sudahlah diberkati. Kemudian Yakob pun dengan namanya yang begitu jelas sebagai penipu, sebagai pembohong, tapi kelemahan Abraham, kelemahan Ishak, kelemahan Yakob tidak pernah membatalkan kepercayaan Allah kepada manusia. Dan itu yang perlu kita lihat bagaimana kronologi investasi kepercayaan Allah kepada umat manusia. Sampai dengan Israel. Dan Yakob pun juga bukan seorang bapak yang baik. Bahkan anaknya pun tidak lukun. Yusuf anaknya pun pernah menjadi komoditi ekspor non-migas ke Mesir. Eksportirnya adalah kakak-kakaknya sendiri. Tetapi itu tidak membatalkan. Tapi justru yang dibuang oleh keluarga itu penyelamat dunia. Menyelamatkan Mesir dan menyelamatkan keluarga. Itulah pekerjaan Tuhan. Yang mustahil. Jadi kita nyanyi kan tidak ada yang mustahil. Kemudian sampai pada puncaknya Kristus. 12 murid Tuhan Yesus. Mereka dipilih, dipercayai oleh Tuhan. Ketika evaluasi tahap akhir dari 12 orang itu, satu orang drop out. Dan 11 orang semua her. 10 orang her sore hari. Tapi yang satu hernya seminggu kemudian. Jadi kalau dilihat, siapalah yang pantas di hadapan Allah? Apalagi kita. Coba bayangkan, Yudas Iskariot punya pengalaman yang begitu luar biasa dengan gurunya. Melihat mujizat. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang, 4.000 orang, Yudas juga dapat satu keranjang. Karena sisanya kan 12 keranjang. Sampai pada waktu perjamuan kudus, Yudas Iskariot punya pengalaman yang tidak kita alami. Perjamuan kudus yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Lebih hebat daripada perjamuan kudus yang dipimpin oleh Paus, oleh ketua sinode. Apalagi yang baru tamat SET. Itulah Yudas Iskariot. Pengalaman yang begitu hebat. Di tangannya pengalaman tidak menjamin. Jadi kalau kita perhatikan di situ pengalaman relasi antara Allah dengan manusia. Siapalah manusia itu yang pantas mendapatkan hak istimewa yang begitu rupa. Luar biasa anugerah Tuhan. Itulah realitas kehadiran Allah. Bahwa Allah itu imanen. Jadi imanensi Allah. Kemudian masih contoh lagi. Sebelum kita lebih masuk ke dalam karya Roh Kudus. Kalau kita bicara tentang suci. Dalam pikiran kita ini apa? Suci yang teologis atau suci yang moralis? Kita lebih banyak memahami suci itu secara moralitas, secara etis. Jangan kamu bergaul dengan orang itu, kamu nanti ikut terjebak di dalam keberdosaannya. Itu pikiran moral. Tapi pikiran teologis, bergaulah dengan siapa saja yang berdosa sekalipun, dan dosanya akan disucikan. Ada contoh? Allah sendiri. Yesus itu suci. Yesus itu tak bercela. Tapi mulut yang suci itu memanggil orang yang dianggap paling berdosa, Levi, ikutlah aku. Dan itulah hasilnya Injil Matius yang kita warisi sampai hari ini. Yang bobrok, yang korupsi, itu korupsi orang pemungut cukai itu mungkin mirip sekarang juga ya. Korupsi yang sebenarnya terstruktur. Orang korupsi yang dikondisikan mau tidak mau harus korupsi. Ceritanya begini. Pemungut cukai itulah penduduk lokal yang diangkat oleh pemerintah Romawi untuk menarik pajak di wilayah tertentu. Dan di wilayah-wilayah yang dia tarik pajak itu ada kuota. Katakanlah kuotanya 5.000 dinar. Tapi tidak digaji. 5.000 itu harus sungguh-sungguh 100% diserahkan kepada Imperium Romanum. Lalu namanya manusia, dia memang karena tidak digaji, maka menggaji menurut keyakinan masing-masing. Jadi kalau kuotanya itu 5.000 talenta, maka dia bisa menarik 25.000 talenta. Yang 20.000 masuk kantong. Dan itu membuat masyarakat benci, sangat benci kepada pemungut cukai. Tapi tidak berani. Bagaimana mungkin karena dia dilindungi oleh pemerintah berpuasa. Maka bagi masyarakat Yahudi, pemungut cukai orang paling berdosa. antipatriotisme. Tetapi mereka tidak berani melawan. Maka ketika Yesus itu berkumpul dan makan di rumah orang pemungut cukai, mereka anggap ini nabi palsu ini. Masa dia tidak tahu kalau di lingkungannya itu orang berdosa? Itulah pikiran moralitas. Pikiran etis. Pikiran moral saja. Dan tidak menjangkau pikiran kesucian yang teologis. Kesucian yang teologis itu produktif, aktif, menyucikan yang tidak suci. Tapi kesucian moral itu ikut berdosa oleh karena tercemar oleh keberdosaan yang lain. Seringkali orang Kristen itu lebih dikuasai oleh pemikiran suci yang moralitas, bukan suci yang teologis. Kalau kita membaca seluruh Alkitab, siapa manusia yang suci? Paulus katakan dalam Roma 3:10, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tapi ketidakbenaran manusia dibenarkan oleh kebenaran Allah, Roma 5:1. Jadi kebenaran Allah itu produktif, aktif, memampukan yang tidak benar jadi benar. Dan itu semua in Christo, di dalam Kristus. Nah inilah karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus yang memberikan pengajaran kepada para muridnya dan pada gereja. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam Yohanes 14 ini. Ini suatu janji. Yohanes 14:25-26. Coba, janji kedatangan Roh Kudus. Datang secara realistis, secara imanen dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan orang percaya. Karena pada waktu itu, para murid memang sudah mulai gelisah. Thomas pun juga tidak tahu, Tuhan, engkau mau kemana? Tapi Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dari ketidakmengertian Thomas. Kalau kita bicara Thomas, kadang-kadang guru sekolah minggu itu kurang adil. Anak-anak, siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya? Ketika Yesus bangkit, Thomas. Salah. Semua. Bahkan kalau saya ada di situ pun juga termasuk yang tidak percaya. Coba Bapak-Ibu sekalian. Karya Allah itu betul-betul dalam kesenyapan. Dalam solitude. Dalam ketenangan. Ketika Yesus lahir, tidak ada pohon terang. Tidak sambut dengan bunga. Bunga api dan kembang api lain banyak. Kembang api itu lain lagi, bunga api itu harus dipadamkan, kembang api malah dinyalakan. Ini bicara tentang api kadang-kadang bikin bingung. Sampai saya heran kenapa pemadam kebakaran pasti jauh dari kantor penerangan. Zaman dulu ya, saya tidak tahu sekarang, Departemen Penerangan itu motonya adalah api nan tak kunjung padam. Tetapi pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam, berklaim. Jadi kantornya tidak bisa berdekatan. Nah, itu kontradiktif ya. Pemadam kebakaran punya moto tak pantang pulang sebelum padam. Tapi Departemen Penerangan api nan tak kunjung padam. Berkelahilah mereka. Nah, bahwa mereka dinasihati oleh Tuhan Yesus supaya tidak gelisah. Ayat 1. Tapi ini lebih tepat diterjemahkan, bukan hanya tidak gelisah, tetapi lebih tepat diterjemahkan, jangan terhasut. Janganlah kamu terhasut. Kenapa mereka akan terhasut? Dan siapakah penghasut? Penghasut utama tidak lain adalah iblis sendiri. Kita tidak bisa membayangkan kondisi para murid menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Mereka sungguh-sungguh gelisah. Mereka sungguh-sungguh susah. Seperti tadi saya katakan bahwa manusia biasanya senang dengan yang serba wah, serba hebat, hingar-bingar. Tapi coba ketika Yesus datang, ketika Yesus lahir, penguasa Israel pun juga tidak tahu di mana sih tempat tinggalnya, di mana sih tempat lahir. Herodes tidak mengerti di mana Yesus lahir. Begitu senyapnya, begitu sepinya. Sampai dengan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu juga kebangkitan yang dengan kesenyapan. Sampai orang tidak percaya bahwa dia bangkit. Orang bisa lebih percaya kalau itu memang begitu heroik, begitu hebat, ekstravaganza. Nah itu baru orang terheran-heran, baru bisa percaya. Tapi kebangkitan Kristus tidak. Kebangkitan Kristus itu sampai tidak ada satupun yang tahu. Dan tidak satupun yang percaya. Siapa di antara para murid yang percaya bahwa Yesus bangkit? Tidak ada. Karena memang mustahil dipercaya. Kalau itu starting point-nya adalah kemampuan manusia untuk percaya. Thomas itu hanya mewakili kita. Bahwa kepercayaan kita itu selalu bersifat indrawi. Kalau bisa diindra, baru percaya. Dan itu memang manusiawi. Yesus bangkit menurut ukuran manusia memang tidak mungkin. Kenapa? Secara hukum, tidak mungkin. Karena kubur itu penutupnya sudah dimeterai dengan meterai kaisar. Sehingga hanya seizin Roma, maka kubur itu bisa dibuka. Maka menurut perhitungan hukum yang berlaku, kekuatan politik yang berlaku, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Siapa yang akan? Murid-muridnya orang Galilea. Orang hanya taunya ikan lele. Bagaimana akan membuka kubur yang dimeterai, yang disahkan oleh penguasa dunia pada waktu. Kaisar itu mendapat gelar The King of Kings, raja di atas segala raja. Mana yang berani? Kemudian menurut adat, tidak mungkin. Kenapa? Dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, memang kubur yang digali seperti itu, yang biasanya para bangsawan atau bukan orang-orang yang punya kedudukan, baru dibuatkan kubur di tebing-tebing yang di gua di tebing-tebing. Dalam tradisi orang Yahudi, memang kubur itu dibuka kembali. Kalau sudah bertahun-tahun. Sehingga mayat itu tinggal tulang belulang dan dikumpulkan dalam satu peti. Itu memang tradisi. Itu betul. Kubur akan dibuka sesudah bertahun-tahun. Tapi mana mungkin kubur Tuhan Yesus dibuka? Jangankan bertahun-tahun. Berbulan-bulan belum. Berminggu juga belum. Baru 3 hari. Jadi menurut hukum tradisi itu mustahil. Secara hukum mustahil. Secara politik mustahil. Secara kekuatan militer, mana mungkin para nelayan itu berani dengan serdadu-serdadu yang menjaga kubur. Tidak mungkin, serba tidak mungkin. Jadi kesimpulannya secara manusia, tidak mungkin. Karena tidak mungkin, maka tidak bisa dipercaya. Tetapi, pintu kubur itu sudah dibuka. Itu artinya, yang membuka kubur Tuhan Yesus itu jauh melebihi kekuasaan kaisar. Yang membuka kubur Yesus itu melebihi hukum tradisi. Yang membuka kubur itu melebihi kekuatan militer manapun di dunia. Dan siapa lagi kalau bukan Tuhan. Dan jangan lupa, bahwa kubur Yesus itu terbuka bukan karena Yesus supaya bisa keluar. Apa susahnya Yesus keluar? Pintu terkunci pun dia bisa masuk. Tapi pintu itu terbuka supaya manusia yang bisa masuk. Supaya melihat bahwa ia tidak ada lagi di dalam kubur. Tapi itu pun belum membuat orang percaya. Tapi bersyukurlah ketika Yesus menegur Thomas. Yesus berkata, berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat tetapi percaya. Kepercayaannya bukan berdasarkan indra. Saya sangat tertarik hal ini dengan Gus Dur. Gus Dur itu pada tahun 2009, ya, betul 2009? Di 2009 atau sebelumnya, 99 saya tidak ingat persis, tapi ingat, pasti ingat. Bagaimana waktu itu anggota MPR kan kira-kira 1.000 orang. 1.000 orang itu setahu saya tidak ada yang buta. Semua melihat. Dan mereka sepakat untuk mempercayai orang yang tidak melihat. Jadi orang yang melihat percaya kepada orang yang tidak melihat untuk jadi presiden. Dan Gus Dur itu meskipun tidak melihat, dia sungguh percaya. Ketika dia di pesawat terbang, mau ke Abu Dhabi, 15 menit sebelumnya pramugari mengatakan, Bapak Presiden, siapkan ikat pinggang pengaman, sebentar lagi kita akan mendarat. Dia percaya juga. Begitu mendarat, dia juga percaya itu Abu Dhabi. Dia tidak protes, ini kan Ambon, baunya lain. Meskipun dia tidak melihat, dia percaya. Meskipun dia tidak melihat, dia dipercaya. Seperti itu sebetulnya orang Kristen. Siapa yang pernah melihat Tuhan? Tapi jangan heran dan jangan lupa bahwa melihat itu tidak melihat itu akhirnya menggugurkan kepercayaan. Jangan seperti guru taman kanak-kanak yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak ada. Anak-anak, Tuhan itu tidak ada. Buktinya Tuhan tidak kita lihat. Kalian melihat tulisan ini? Ini tulisan apa? Ah, ibu guru. Kalian melihat? Melihat. Kalian bisa membaca? Membaca. Jadi A ini ada? Ada. Sekarang saya hapus. Kalian melihat? Tidak. Jadi huruf A ada? Tidak. Jadi Tuhan itu kalian lihat? Tidak. Tuhan itu ada? Tidak ada. Bagus. Kemudian ada murid yang paling nakal. Biasanya yang paling nakal itu paling itu jujur. Paling maju ke depan. Teman-teman, apakah teman-teman melihat otak ibu guru? Tidak. Jadi ibu guru punya otak? Tidak. Itu dia. Kadang-kadang kita pikir bahwa hanya bisa dilihat, itu percaya. Roh Tuhan itu memungkinkan kita percaya. Jadi pekerjaan Allah sendiri supaya kita mampu percaya. Thomas tidak mampu percaya. Karena kemampuan untuk percaya terbatas. Kalau belum saya melihat, sebelum saya menyamah, saya tidak percaya. Itulah manusia, itulah saya dan Bapak Ibu sekalian. Tapi kepercayaan kepada Allah yang invisible, yang tidak terlihat, itu karena pertolongan Roh Kudus. Karena itu jangan teragitasi ya, para murid. Supaya kamu tidak dipercaya, mereka diminta supaya tetap percaya kepada apa yang Tuhan Yesus ucapkan. Dan percaya kepadanya. Dan Roh Kudus yang datang itu, katakan ayat 15, sebagai penghibur, sebagai parakletos. Parakletos itu artinya yang berdiri di samping. Jadi orang atau person yang senantiasa menjaga, menolong, menghibur. Penghibur. Ya. Menghibur. Menghibur itu tidak selalu bersifat verbal. Saya sungguh merasakan ketika Desember 2003 otak saya harus dioperasi karena tumor otak. Banyak orang memberikan nasihat, SMS, datang ke rumah. Saya pikir kalau saya tatap sungguh-sungguh itu lebih dari 100 nasihat. Supaya minum ini, supaya minum. Dan seandainya semua nasihat itu saya ikuti, mati. Nasihat itu kadang-kadang nasihat orang itu mematikan. Di pengalaman itu saya belajar tidak gampang-gampang memberi nasihat. Kadang-kadang kita hanya cukup berdiam diri di samping seseorang yang sedang susah. Terlalu banyak ngomong kadang-kadang itu membuat, karena ngomong manusia itu susah. Waktu kecil kan kita susah ngomong, betul kan? Waktu kecil kan paling-paling 3 tahun kadang-kadang R saja belum diucapkan betul. L, R, aduh masih kecil itu susah ngomong. Kalau sudah dewasa juga sulit. Sulit berhenti ngomong. Dan kalau sudah uzur, itu sulit dimengerti kalau ngomong. Nah, itulah manusia. Jadi waktu kecil sulit ngomong, sulit. Sesudah dewasa, sulit berhenti ngomong. Dan sesudah uzur, sulit dimengerti kalau ngomong. Jangan, saya sudah 61 tahun, mungkin sudah mulai sulit dimengerti. Jadi saya maklum saja kalau saya ngomong orang tidak mengerti, wah oh, saya sudah 61 ya, tidak heran lah. Tapi Roh Kudus itu tidak hanya sekedar ngomong. Dan dia bukan hanya sebagai suatu kekuatan, suatu kuasa yang sewaktu-waktu kita bisa pakai. Tidak. Tapi dia suatu person yang kudus, yang mulia. Dia Allah sendiri yang memberikan kekuatan. Dan dia juga yang memberikan pengajaran. Sebagai pengajar akan memberikan pengertian. Menyingkirkan kebodohan. Sebagaimana yang Yesus juga lakukan dalam Matius pasal 4 ayat 23. Sampai pasal 23 dan pasal 9, 35, 38. Mengajar, memberitakan, dan menyembuhkan. Dan Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri yang memungkinkan para murid melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Dan tentu dilandasi oleh ketidakpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh berbagai macam agitasi. Dan supaya tidak teragitasi. Kemudian sampai ayat 27. Roh Kudus melalui Kristus yang memberikan janji damai sejahtera. Damai sejahtera adalah kebutuhan yang hakiki bagi orang. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan ketentraman. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan rasa damai. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, damai-Ku sendiri Kuberikan kepadamu. Karena itu jangan gelisah dan jangan gentar. Kalau bicara tentang damai, jadi akhirnya mengingatkan saya ketika waktu itu Sekjen PBB dijabat oleh Dag Hammarskjöld. Mungkin Bapak sekalian yang masih ingat masa-masa yang lampau. Ketika Dag Hammarskjöld mengundang Billy Graham ke gedung itu PBB di New York. Di tempat ketinggian itu Dag Hammarskjöld berkata begini, Pendeta Billy Graham, lihatlah sekeliling dunia ini. Berapa miliar dolar telah dikeluarkan untuk menciptakan damai dunia. Tapi damai itu tidak pernah datang. Sampai hari ini. Berapa triliun dolar telah dikeluarkan dan biaya sedemikian untuk mendatangkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera itu tidak datang. Itu artinya apa? Bahwa damai sejahtera itu memang tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Damai sejahtera itu adalah karya Allah sendiri. Itulah sebabnya kalau kita mencoba menggali makna sabat. Sabaton, hari ketujuh. Itu artinya ada damai sejahtera. Dan dengan kenapa sampai akhirnya ketika Yesus datang, dia mengatakan, akulah sabat. Itu berarti bahwa di dalam Allah sendirilah sebenarnya damai sejahtera itu dapat dinikmati dan menjadi realitas hidup. Damai yang diupayakan oleh manusia dengan kekuatan manusia, kekuatan psikologis manusia, keilmuan apapun yang diciptakan oleh manusia, tidak pernah mendatangkan damai yang kekal, damai yang lestari, damai yang abadi. Jangankan abadi, jangankan lestari, lama saja tidak. Tetapi damai sejahtera itulah merupakan realitas kehadiran Allah. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus dengan dasar karya Kristus. Roma 5 ayat 1. Jadi damai dengan Allah, damai dengan sesama, damai dengan diri sendiri. Kalau kita bicara tentang dengan diri sendiri, begitu banyak orang tidak damai dengan diri sendiri, bukan? Orang tidak tua, tidak muda, itu pernah mengalami apa artinya tidak puas dengan diri sendiri. Yang kurus ingin gemuk, yang gemuk ingin kurus, yang rambutnya lurus ingin keriting, yang keriting diluruskan sampai kaku dan menyolok mata. Ya, banyak orang kadang-kadang tiap hari kerjanya illegal logging. Itu mencabuti, itu kan termasuk illegal logging itu. Mencabuti alis. Ya. Tidak puas dengan alisnya. Tidak puas dengan rambutnya. Tidak puas dengan hidungnya. Operasi plastik. Pakai plastik ember aja. Itu karena tidak damai dengan diri sendiri. Anak kecil, dari kecil pun sudah diajar untuk tidak damai. Kamu nanti kalau sebesar jadi dokter ya. Padahal dia senangnya sejarah. Kamu nanti kalau sebesar harus jadi begini. Lalu kapan saya jadi diri saya sendiri? Tidak perlu. Yang penting jadi orang lain. Lihat saja iklan-iklan. Senyum Pepsodent. Dulu kan ada senyum Pepsodent. Kan kasihan. Bagaimana dengan nenek-nenek yang giginya tinggal dua? Suruh senyum Pepsodent. Terlalu banyak orang sebenarnya tidak berdamai dan juga didorong untuk tidak berdamai dengan diri sendiri. Tapi dengan kehadiran Roh Allah, Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, yang memungkinkan apa artinya damai, apa artinya puas dengan diri sendiri. Bapak sekalian, sesudah saya operasi Desember 2003, saya betul-betul menjadi orang yang sangat tidak berguna. Bagaimana berguna? Makan pun harus disuap, karena tangan saya ini belum bisa mengarahkan ke mulutnya. Bisa-bisa ke kuping. Belum bisa. Harus disuap. Mandi, harus dimandikan. Pakai baju juga harus. Jadi rasanya betul-betul saya menjadi orang yang sangat tidak berguna. Dan doa saya itu hanya begini. Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan semangat, memberikan saya hidup, biarlah saya menjadi orang yang masih berguna bagi diri saya sendiri. Tapi jawaban Tuhan itu jauh-jauh melebihi dari apa yang saya minta. Desember saya dioperasi, April saya mencoba. Saya termasuk orang yang suka setir mobil. Kadang-kadang dari Jawa Timur sampai ke Sumatera Selatan pun juga pemumpil. Karena senang dengan otomotif. Tapi sekarang coba, saya masih bisa enggak? Bulan April saya coba start. Takut saya luar biasa. Karena tangan saya, kaki saya enggak mampu menginjak kopling. Saya cepat-cepat matikan. Jadi saya ambil kesimpulan, saya sudah tidak bisa bawa mobil. Tapi saya terus membangkitkan semangat dan pertolongan Tuhan. Mei saya coba lagi. Sudah bisa. Injak kopling sudah kuat. Kemudian mulai sebentar-sebentar keluarkan, masukkan mobil dari garasi. Bulan Juli sudah sampai puncak. Bukan karena nekat. Mencoba apakah saya masih bisa. Dan sampai hari ini betul-betul merupakan jawaban Tuhan yang sungguh mentakjubkan. Bukan hanya berguna bagi diri sendiri, masih berguna bagi keluarga, berguna bagi banyak orang. Masih bisa mengajar, masih bisa berkhotbah, dan yang tidak kalah pentingnya masih bisa memarahin orang juga. Marah itu juga ada gunanya. Karena setiap orang membutuhkan. Memang nafsu amarah lain. Asal marah itu ada jatuh temponya. Jangan sampai matahari terbenam. Kalau malam, marahnya malam, ya yang penting jangan lama-lama lah. Karena kalau marah itu disimpan, ya, didepositokan, itu suku bunganya itu berlipat kali lipat. Itu BCA pun tidak sanggup menampung. Kalau kemarahan itu disimpan. Karena itu selesaikan, jangan sampai berdosa. Nah, siapa yang bisa meredamkan kemarahan kita? Yang tidak lain adalah Roh Allah sendiri. Jadi penyertaan Tuhan, hanya Tuhanlah yang bisa menyertai kita masing-masing. Dalam ayat 28, aku tetap menyertai kamu. Dan supaya kamu tetap percaya, itu semua adalah karena pekerjaan Allah sendiri. Karena tidak mungkin kita menyertai orang yang paling kita cintai sekalipun, kita tidak pernah bisa menyertai. Maka saya tidak setuju dengan KTP yang dulu diisi untuk ibu-ibu rumah tangga. Pekerjaan ikut suami. Wah, mana sungguh-sungguh ada istri yang pekerjaannya ikut suami? Saya pikir itu pembohong semua. Masa suaminya kemanapun diikut? Ke kantor, ikut. Ke pasar, ikut. Dan maaf, ke tempat yang sopannya itu restroom. Ini orang Amerika ini susah juga pakai restroom. Masa mau ikut? Kan tidak mungkin. Banyak hal yang tidak mungkin diikuti. Maka KTP itu tolong diganti. Jangan ikut suami, tapi ibu rumah tangga. Itu pekerjaan yang mulia. Nah, tetapi Tuhan itu senantiasa menyertai. Sehingga Roh Kudus itulah yang menyertai kita senantiasa sampai dengan Kristus datang kembali. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, meskipun banyak hal sebenarnya yang kalau kita bisa pelajari tentang Roh Kudus yang adalah person, yang punya perasaan, yang punya pikiran, yang punya kehendak, yang punya kemampuan dan seterusnya, bukan sesuatu tetapi Dia adalah person. Dan kata person ini pun sebetulnya apakah itu betul layak diterapkan kepada Tuhan sebagai person? Inilah bahasa manusia. Seringkali Tuhan orang memperdebatkan nama Tuhan. Apakah Tuhan itu memang perlu nama? Karena itu Agustinus mengatakan apa? Tuhan itu sebetulnya anonim. Artinya ya tidak ada satu kata pun di dunia ini, bahasa apapun di dunia yang pantas dan layak diterapkan bagi Allah. Dan Allah itu polinim. Karena begitu mulia Dia tidak bisa hanya disebut dengan satu kata. Di kata apapun sebetulnya tidak layak bagi Allah. Maka apalagi kalau Allah itu disamakan dengan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah dan kemudian kita akan merayakan Pentakosta. Dan hari Minggu yang merupakan hari yang Tuhan sediakan, yang merupakan hari Tuhan. Biarlah kita juga tetap di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang memungkinkan kita sebagai saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin tawar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami berterima kasih, kami sadar Tuhan siapalah kami yang mampu berbicara lengkap-lengkapnya tentang Engkau. Tapi biarlah Tuhan hari yang sedikit ini berkaitan dengan karya Roh Kudus, bagaimana kami dimungkinkan untuk menyebut Allah adalah Bapa kami, Allah pekerjaan Roh Allah sendiri. Yang memungkinkan kami percaya kepada Kristus. Yang telah menyelamatkan kami. Dan telah genap mengenapi seluruh janji dan tuntutan Allah. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan tetap relevan bagi kami pada masa kini. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Kami mohon agar Tuhan menerjemahkan lebih jauh, lebih dalam dalam hati kami masing-masing. Tentang Roh Allah yang adalah Allah sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini tidak hanya menambah wawasan, tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi kiranya kebenaran ini juga menjadi satu pengalaman yang nyata bagaimana kami hidup dengan Roh Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menaikkan doa kami dan syukur kami kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sembah kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit diri, kita akan berdoa dengan beberapa pokok doa yang tercantum dalam warta gereja halaman 9. Yang pertama kita berdoa bagi kita sendiri, kita bersyukur boleh mendengar firman Tuhan, dan kita tidak jadi hanya pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu, bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak berguna, tapi menjadikan berharga di depan Allah. Tuhan, jadikan iman pada kami, sehingga kami boleh percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan, pimpin kami, kami tidak menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.